Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Mulk sampai pada ayat yang keempat. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azab as-sa'ir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia, itu langit yang dekat ini, dengan masabiha, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat pelempar syaitan, sebagai alat pelempar untuk melempar syaitan-syaitan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah menyiapkan untuk mereka, untuk syaitan-syaitan, adzabas sa'ir, azab neraka yang menyala-nyala. Nah, perhatikan ya, ini kita sedang membahas ayat. Gak usah lagi ngobrol bisik-bisik dengan yang lain. Perhatikan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Ai wa laqad jammalna as-samaa'a ad-dunya allati tarawnaha wa talikum. Yakni sungguh kami telah memperindah langit dunia atau langit yang dekat, allati tarawnaha, yang kalian lihat ya, wa talikum, dan langit yang dekat dengan kalian. Kami telah menghiasinya, kami telah memperindahnya, bimasabiha, wahyan nujum, yaitu bintang-bintang. Masabi artinya an-nujum, bintang-bintang. Alakhtilafiha finnuri wadhiya, yang cahaya dan sinarnya berbeda-beda. Dan ini salah satu hikmah diciptakannya bintang-bintang. Untuk apa diantaranya? Sebagai perhiasan langit. Ia menghiasi langit, yang memperindah langit. Zinah lissama, hiasan yang memperindah langit. Karena kalau kita lihat langit malam hari gelap, gak terlihat apa-apa ya, kurang indah. Tapi kalau kita melihat langit di malam hari, kemudian melihat bintang kerlap-kerlip, maka langit terlihat indah. Dan itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah jelas menyebutkan bahwa langit yang dekat dengan dunia ini dihiasi dengan bintang-bintang. Yang bintang-bintang tersebut juga disiapkan untuk alat melempar syaitan yang mencuri-curi pendengaran atau informasi dari langit. Dan dengan adanya bintang-bintang tersebut, langit terlihat indah, menawan. Fa innahu laula ma fiha minan nujum lakanat saqfan mudliman la husna fihi wala jamal. Karena kalau di langit itu tidak ada bintang-bintang yang bersinar, yang bercahaya, maka langit itu akan seperti atap yang gelap, ya, yang tidak ada keindahan padanya, ya, dan tidak ada hiasan padanya. Walakin ja'alallahu hadhihin nujuma zinatan lissama. Akan tetapi Allah menjadikan bintang-bintang ini sebagai hiasan yang memperindah langit. Wa jamalan, sebagai keindahan. Wanuron, dan sebagai cahaya. Wahidayatan, dan bintang-bintang ini juga sebagai petunjuk. Yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahr, sebagai petunjuk yang dijadikan acuan atau pedoman dalam kegelapan daratan dan lautan. Nah, orang yang berada di darat atau berada di laut, ketika telah malam, maka untuk mengetahui arah, timur, barat, dan seterusnya, maka mereka memanfaatkan keberadaan atau letak bintang. Dijadikan sebagai pedoman atau rujukan untuk melihat arah. Hidayatan yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahr. Wala yunafi ikhbaruhu annahu zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih an yakuna katsirun minan nujumi fawqa as-samawati as-sab'i. Dan firman Allah ini yang menyebutkan bahwasannya Allah telah menghiasi langit yang dekat ini dengan bintang-bintang, ini tidak menafikan, ya, tidak meniadakan adanya banyak bintang-bintang, ya, di langit-langit yang tujuh, di langit-langit yang lain, ya. Jadi yang ada bintang tidak hanya langit yang dekat ini, tapi juga di langit-langit yang lain, karena langit itu ada tujuh lapis. Fa inna samawati syaffafah, karena langit-langit itu syaffafah, ya. Nah, apa terlihat, ya, menerawang, ya, apa syaffafah, terlihat, ya. Wa bidzalika tahsulu zinatu lisama'id dunya wa illam takun al-kawakibu fiha, ya. Karena langit-langit yang lain juga nah bisa terlihat, ya, maka dengan sebab itu bisa terlihat pula na'am az-zinah hiasan di langit yang dekat ini, artinya akan tetap langit yang dekat ini akan terlihat indah, ya. Nah, wa illam takun al-kawakib fiha, walaupun di langit yang dekat ini enggak ada bintang-bintangnya. Jadi misalkan langit yang dekat ini enggak ada bintang-bintangnya, tetap apa? Kita masih bisa melihat bintang-bintang yang indah yang ada di langit-langit yang berikutnya atau yang ada di langit-langit yang lain. Intinya keberadaan bintang-bintang di langit yang dekat dengan kita ini tidak menafikan adanya bintang-bintang yang banyak yang ada di langit-langit yang lain. Waja'alnaha, kemudian dan kami jadikan bintang-bintang itu ay al-masabiha rujuman li syayatin, sebagai rujuman, alat pelempar, li syayatin, untuk melempar syaitan-syaitan, alladzina yuriduna istiraqa khabaris sama, yang syaitan-syaitan itu ingin mencuri informasi atau berita dari langit. Jadi syaitan di antara bentuk kejahatannya adalah mencuri-curi pendengaran dari langit, informasi dari langit, yang kemudian nanti syaitan akan memberitahu dukun, ya, yang ada di bumi, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bintang-bintang ini untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha atau berupaya untuk mencuri-curi pendengaran informasi dari langit. Wa ja'alallahu hadhihi an-nujuma hirasatas sama' hirasatan lis-sama'i an talaqqufi syayatin ikhbarul ardh. Allah jadikan bintang-bintang ini sebagai penjaga langit dari upaya atau usaha syaitan mencuri-curi berita atau informasi ya, tentang peristiwa yang akan terjadi di bumi. Fahadihi syuhubu allati turma minan nujum a'addahullahu fid dunya lisyayatin. Sehingga bintang-bintang ini ya, panah-panah api ini ya, yang dilemparkan dari bintang-bintang ini Allah siapkan di dunia ini untuk syaitan. Wa a'tadna lahum fil akhirati adzabas sa'ir. Dan Allah siapkan untuk mereka di akhirat nanti adzabas sa'ir. Allah siapkan untuk syaitan-syaitan ini di akhirat nanti azab neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi kalau di dunia Allah siapkan panah-panah api itu yang dilemparkan dari bintang-bintang itu, Allah siapkan itu untuk syaitan, untuk melempar syaitan yang mencuri-curi pendengaran dari langit. Dan di akhirat nanti Allah siapkan neraka yang apinya menyala-nyala untuk mereka. Li'annahum tamarradu 'ala Allah wa adallu 'ibadah, karena mereka syaitan tamarradu, durhaka kepada Allah, dan mereka menyesatkan hamba-hamba Allah. Sehingga Allah siapkan untuk syaitan azab as-sa'ir, siksa azab neraka yang apinya menyala-nyala. Maka dengan demikian kita juga bisa tahu bahwa di antara hikmah diciptakannya bintang-bintang tadi, selain sebagai zinah lisama, perhiasan yang memperindah langit, juga bintang-bintang ini diciptakan sebagai alat pelempar untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri-curi pendengaran dari langit. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya apa diantaranya? Sebagai nah, tadi disebutkan hidayatan yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagai petunjuk ya. Nah, yang dijadikan sebagai pedoman di kegelapan daratan dan lautan, yakni sebagai petunjuk untuk mengetahui arah. Nah, kemudian ayat yang berikutnya ayat yang ke-6, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, maka bagi mereka azab jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi kalau ayat sebelumnya Allah sebutkan bahwa Allah menyiapkan azab neraka yang menyala-nyala untuk syaitan, ya, dalam ayat berikutnya Allah sebutkan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengikuti syaitan, ya, itu orang-orang kafir yang mereka adalah para pengikut syaitan. Allah siapkan untuk mereka azabu jahannam, azab jahannam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi syaitan dan para pengikutnya, ya, dari kalangan jin dan manusia, nah mereka apa? Juga disiapkan bagi mereka azab jahannam. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, walihada kana atba'uhum minal kuffari mithlahum qad a'addallahu lahum azab as-sa'ir. Oleh karena itulah para pengikut syaitan dari kalangan orang-orang kafir, mereka juga seperti syaitan-syaitan itu. Allah telah siapkan untuk mereka azab sa'ir, azab neraka yang menyala-nyala. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir terhadap Rabbnya, azab jahannam, bagi mereka azab jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allati yuhanu biha ahluha ghayatul hawan, yang di dalam jahannam itu penghuninya dihinakan dengan sehina-hinanya. Nas'alallahu as-salama wal afiyah. Jadi para penduduk neraka itu dihinakan dengan sehina-hinanya, ghayatul hawan. Yuhanu biha ghayatul hawan. Mereka dihinakan, direndahkan dengan sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Nas'alallah as-salamah wal-afiyah. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Apabila mereka ini dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka akan mendengar shahiqa, suara yang sangat mengerikan dari suara neraka. Wahia tafur, dan neraka itu tafur. Tafur itu bisa diartikan mendidih dengan sangat mendidih, bisa juga diartikan dengan sangat meluapnya panas dan amarah. Jadi neraka ini marah. Melihat orang-orang kafir itu marah. Dan marahnya meluap-luap. Wahia tafur. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, idza ulqu fiha ala wajhil ihanati wadzul, apabila mereka dicampakkan atau dilemparkan ke dalam neraka, dalam bentuk menghinakan mereka dan merendahkan mereka, atau sebagai bentuk penghinaan dan perendahan terhadap mereka, sami'u laha syahiqa ay sautan alian fadhi'an, maka niscaya mereka akan mendengar suara yang keras, fadhi'an, dan sangat mengerikan. Nas'alallah as-salama wal afiyah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari azab siksa neraka. Suaranya saja sudah mengerikan. Keras dan mengerikan. Kalau kita sudah tahu seperti ini, ya, keadaan siksa neraka yang begitu mengerikan, ya, masihkah kita bermudah-mudahan, ya, dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, kezaliman, ya, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, melanggar hak orang lain dan seterusnya. Masihkah kita akan meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kemudian bermudah-mudahan dalam melakukan larangan-larangan Allah dan Rasulnya? Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Maka segera kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa dan kesalahan kita. Segera, tidak menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Sama sekali kita enggak tahu kapan. Lihatlah betapa mengerikannya neraka. Suaranya saja sudah ngeri. Mengerikan. Dan dalam ayat yang selanjutnya, Allah menegaskan, takadu tamayyazu minal ghaiz, kullama ulqiya fiha faujun, sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu tamayyaz, apa, pecah, ya, atau sebagiannya terpisah dengan sebagian yang lain, minal ghaiz, karena amarah yang meluap-luap, ya, terhadap orang-orang kafir. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali sekelompok orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, sa'alahum khazanatuha, maka para penjaga neraka mereka bertanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Tidakkah datang kepada kalian di dunia dulu pemberi peringatan yang memperingatkan kalian? Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, aitakadu 'ala istima'iha an yufariqa ba'daha ba'da. Yani hampir-hampir hampir-hampir sebagiannya terpisah dari sebagian yang lain. Takadu tamayyaz. Watataqatta'u min shiddati ghaidhiha 'alal kuffar. Dan hampir-hampir neraka terputus-putus. Atau terpotong-potong. Karena sangat marahnya terhadap orang-orang kafir. Karena amarah yang sangat meluap-luap. Fama dhannuka ma taf'alu bihim idza husilu fiha? Maka kira-kira bagaimana pendapatmu, ya? Nah, kalau kita mengetahui tadi bahwa neraka melihat orang-orang kafir, ya, mereka marah, ya, dengan semarah-marahnya, sampai-sampai hampir neraka itu terpisah sebagiannya dengan sebagian yang lain, atau hampir terpecah-pecah, terpotong-potong karena meluapnya marah. Kalau neraka keadaannya seperti ini, maka bagaimana menurutmu kira-kira? Kalau ya, orang-orang kafir ini dimasukkan ke dalamnya, kira-kira apa yang dilakukan neraka? Ya, kira-kira apa? Ya. Nah, mereka belum masuk saja, neraka sudah sangat marah meluap-luap terhadap orang-orang kafir. Maka bagaimana lagi kalau orang kafir tersebut sudah dimasukkan ke dalam neraka? Kira-kira apa yang dilakukan neraka terhadap mereka? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Ya. Thumma dzakara taubikhul khazanati li ahliha. Kemudian penjaga neraka taib, atau kemudian Allah menyebutkan celaan penjaga neraka terhadap orang-orang kafir itu. Faqal kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya. Setiap kali sekelompok orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka, maka para penjaga atau penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ai, artinya halukum hadhihi, keadaan kalian ini yang sekarang berada di neraka, disiksa, wastiqaqukum annar, dan pantasnya kalian mendapatkan siksa neraka, ka'annakum lam tukhbaru anha, seolah-olah kalian belum diberitahu tentang neraka ini, walam tuhadzirkum an-nadhru minha, dan seolah-olah ya belum ada pemberi peringatan yang memberi peringatan kepada kalian tentang neraka ini. Nah, kok bisa kalian masuk ke dalam neraka? Apakah belum ada pemberi peringatan? Mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tentu telah datang kepada kami pemberi peringatan, akan tetapi kami mendustakannya, dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, dan tidaklah kalian wahai para rasul kecuali fi dhalalin kabir, kecuali dalam kesesatan yang besar. Jadi orang-orang kafir telah datang kepada mereka pemberi peringatan, tetapi mereka mendustakan peringatan tersebut. Bahkan mereka mengatakan tidak ada wahyu, ya, yang diturunkan. Allah tidak menurunkan wahyu sedikit pun. Bahkan mereka apa? Mencela para rasul bahwasanya para rasul itu fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang besar. Ya. Mereka menyesatkan para rasul. Ya. Menuduh sesat para rasul. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sehingga mereka pun pantas mendapatkan siksaan yang mengerikan ini. Nah. Taib wallahu taala a'lam bissawab. Masih banyak ayat-ayat yang berikutnya. Namun karena telah habis waktunya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik